Boojo satru, satru wae sayangku. Wis tak pupuk winie katresnanku kanggo awakmu. Tungguku duka lamu urip ayam kanggo senang. Yeah.